Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullahu jami'an. Pada kajian yang lalu kita telah memasuki kitab yang baru, yaitu tentang al-mawarith wal-wasaya wal-itz, tentang ilmu waris, kemudian berkaitan dengan wasiat dan al-itq, membebaskan budak. Kita telah, yaitu di sini pada halaman 271, pembahasan yang pertama, yaitu bab yang pertama yang disebutkan di sini, tasarrufatul marid, yaitu tentang aktivitas atau kegiatan aktivitas orang yang sakit terkait dengan hartanya, terkait dengan hartanya. 6. Telah kita sebutkan bahwa seorang yang sehat dia diperbolehkan untuk melakukan apa saja terkait dengan hartanya, bahkan dengan seluruh hartanya. Akan tetapi tentu saja dengan batasan-batasan syariat. Sehingga oleh karena itu diperbolehkan baginya untuk mensedekahkan seluruh yang dia miliki atau menghibahkan seluruh yang dia miliki. Itu hak dia. Nah, hanya saja kita dilarang untuk berlebih-lebihan dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan di dalam syariat. 6. Adapun seorang yang sakit, maka sakit ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sakit yang tidak mengkhawatirkan. Sakit biasa. 6. Sakit yang tidak mengkhawatirkan. Maksudnya mengkhawatirkan dalam hal apa? Yaitu mengkhawatirkan akan meninggal lantaran penyakit tersebut. Nah, dan ini tentunya kekhawatiran seperti ini tentunya setelah barakallahu fikum, setelah pemeriksaan atau penilaian dari seorang yang ahlinya, yaitu para dokter barakallahu fikum dan yang lainnya. Nah, yaitu para dokter yang mu'tabar, yang thiqat, yang dapat dipercaya. 6. Yakni apabila dia sakit, dan sakit itu dibagi dua, yaitu sakit yang pertama sakit yang tidak mengkhawatirkan seperti sakit gigi, pusing, sakit pada salah satu dari bagian tubuhnya, maka orang yang sakit seperti ini, 6, barakallahu fikum, terkait dengan aktivitas dia dengan hartanya, itu sama hukumnya dengan orang yang sehat. Sama dengan orang yang sehat. Nah, barakallahu fikum. Nah, adapun kalau seandainya sakitnya itu adalah sakit yang parah, yang dikhawatirkan, nah, dia bisa meninggal disebabkan penyakit tersebut, tentunya semua itu dengan biidnillah. Akan tetapi manusia bisa memperkirakan. 6. Barakallahu fikum. Dan tentunya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa perkiraan yang seperti ini hanya boleh ditunjukkan atau dilakukan oleh orang-orang yang ahlinya. Amma idza kana al maradu mukhawifan, kalau seandainya sakitnya itu mengkhawatirkan, bi an yatawaqqa'a minhul maut, dikhawatirkan dia meninggal, kal amratil khabithah wal musta'siyah, seperti sakit-sakit yang parah. Naam, fa inna tabarru'atihi fi hadhil hal tunfad min thuluthihi la min ra'sil mal. Maka terkait dengan sedekah atau sumbangan-sumbangan yang dia berikan dalam keadaan seperti ini, sakit yang parah tersebut, tabarru'at itu artinya pemberian. Naam, yakni sedekah atau pemberian yang dia lakukan terkait dengan hartanya dalam keadaan seperti ini hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari hartanya. La min ra'sil mal, tidak seluruh dari hartanya, hanya sepertiga. Nah, tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Ibarat kalau seandainya dia memiliki kekayaan naam 3 juta misalnya, maka yang boleh dia sedekahkan dalam keadaan sakit seperti ini hanya 1 juta saja. Itu pun maksimal, maksimal, tidak boleh lebih. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Fa in kanat fi hududiz thuluth fama duna nufidat. Kalau seandainya masih pada batasan sepertiga atau kurang, fama duna atau kurang, nufidat, maka diperbolehkan, yakni dipersilahkan dan dilaksanakan. Nah, wa in zadat ala dzalik fa innaha la tunfat illa bi ijazatil waratsati laha ba'dal maut. Naam. Kalau seandainya lebih dari sepertiga, naam, maka tidak boleh. Misalnya dalam keadaan sakit parah tersebut dia berwasiat untuk memberikan separuh dari hartanya untuk diwakafkan kepada naam sebuah yayasan. Sebuah yayasan. Naam. Baik itu berupa tanah atau yang lainnya. Maka tidak boleh lebih dari sepertiga dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Naam. Tidak boleh untuk dilaksanakan kecuali dengan izin dari ahli warisnya. Kalau yang pertama sepertiga atau kurang tetap dilaksanakan, kalaupun kalau seandainya sudah dia berwasiat maka wajib untuk ditunaikan walaupun ahli warisnya tidak ridho. Walaupun ahli warisnya tidak ridho, akan tetapi kalau seandainya dia sudah berwasiat wajib untuk dilaksanakan. Akan tetapi kalau lebih dari sepertiga maka itu tidak boleh untuk dilaksanakan kecuali dengan izin dari ahli warisnya setelah meninggalnya orang tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini naam dalilnya adalah innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi thuluthi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membolehkan untuk kalian ketika wafatnya kalian naam untuk mensedekahkan atau memberikan sepertiga dari harta kalian sebagai tambahan pada amalan-amalan kalian. Tasaddaqu alaikum, yakni naam Allah memberikan kemudahan naam atau memberikan kebolehan untuk kalian untuk menginfakkan sepertiga dari harta kalian ketika kalian akan meninggal. Naam, hal ini dilakukan sebagai tambahan terhadap amalan-amalan kalian. Nah, untuk memperbanyak amalan-amalan kalian, tidak lebih. Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini sudah pernah dipelajari di dalam kitab Riyadhus Shalihin. yaitu tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ahadul asyaratil masyhud lahum bil jannah, salah seorang dari 10 sahabat yang dijanjikan atau dipersaksikan oleh Rasul akan masuk jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara as-sabiqun al-awwaluna fil Islam. Termasuk di antara para sahabat yang masuk Islam di awal-awal kedatangan Islam. Naam. Dia berkata, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waja'in ishtaddabi, fakultu." Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku pada tahun Hajjatul Wada', yakni kejadian ini di Makkah. Ketika itu Nabi melakukan Hajjatul Wada', haji terakhir atau haji perpisahan. Nabi datang kepadaku menjengukku dikarenakan sakit yang sangat parah yang kuderita. Maka saya pun mengatakan kepada Rasulullah, "Innahu qad balagha bi minal waja' ma tara, wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li, fa atasaddaqa bi tsulutsai mali." Sesungguhnya telah sampai kepadaku penyakit seperti yang engkau lihat. Sementara saya ini memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewariskan hartaku kecuali hanya anak perempuan satu orang. Ahli warisnya hanya satu orang anak perempuan. Apakah boleh saya mensedekahkan 2/3 dari hartaku? Bisulutai mali, 2/3 dari hartaku. Qalala, Nabi mengatakan tidak. Qultu fasyatru ya Rasulullah. Kemudian saya berkata lagi, lalu bagaimana dengan separuh, setengah dari hartaku wahai Rasul? Faqalala, kemudian Nabi mengatakan tidak, jangan. Qultu fatsulutsu ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan 1/3 dari hartaku? Qala as-sulus. Was-sulutsu katsirun au kabirun. 1/3. Dan 1/3 itu sudah banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi membolehkan dia mensedekahkan hartanya, 1/3 dari hartanya dalam keadaan dia sakit parah tersebut. Dan 1/3 itu sudah banyak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi mengatakan, "Innaka intadhara warasataka aghnia khairun min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka miskin sehingga mereka meminta-minta. Yatakaffafunan nas, dari asal katanya itu dari kata kaf. Apa arti kafun? Telapak tangan. Yatakaffafunan nas, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada orang-orang. Wa innaka lan tunfik nafaqatan tattaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Dan sesungguhnya tidaklah engkau mensedekahkan atau menginfakkan harta yang dengannya engkau mengharap wajah Allah kecuali Allah akan membalasmu atas sedekah atau infak tersebut. Bahkan kalaupun sedekah itu berupa nafkah yang kau berikan kepada istrimu. Nah, walaupun sedekah tersebut berupa nafkah engkau berikan kepada istrimu. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, nah, nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, itu bagian dari sedekah. Dan dalam hal ini kita diharapkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan hanya sebatas lewat gitu saja. Nah, kita bekerja mencari uang, kemudian kita berikan uang tersebut untuk belanja kepada keluarga-keluarga kita. Diniatkan bahwa ini dalam rangka ibadah, bahwa ini adalah dalam rangka kita bekerja mencari sesuap nasi untuk nafkah, untuk nafkah kepada keluarga kita. Kita niatkan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan kita. Naam. Barakallahu fikum. Faqultu ya Rasulullah. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, apakah saya akan tertinggal? Naam, di sini ditinggal oleh para sahabat-sahabatku. Naam. Qala innaka lan tukhallaf fa ta'mal amalan tabtaghi biha wa bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Naam. Yakni mereka para sahabat yang sudah berhijrah ke kota Madinah, berat rasa hati mereka untuk balik ke negeri kelahiran mereka, negeri yang sudah mereka tinggalkan. Bahkan terasa berat bagi mereka untuk meninggal di negeri tersebut. Nah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dari mereka. Beliau khawatir meninggal di negeri Mekah, padahal beliau sudah hijrah ke kota Madinah. Sehingga dia bertanya kepada Rasulullah, apakah saya akan tertinggal di sini wahai Rasulullah, meninggal di sini, naam, kemudian dimakamkan di sini. Nabi mengatakan, naam, innaka lan tukhallaf, engkau tidak akan tertinggal, dan engkau akan terus berumur panjang, fata'mal, dan engkau pun beramal dengan amalan yang naam, innaka lan tukhallaf, sesungguhnya engkau sama sekali tidak akan tertinggal, sehingga engkau beramal dengan amalan yang dengannya engkau mengharap wajah Allah, melainkan dengan itu barakallahu fikum akan tertambah derajat engkau. Wala allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Nah, dan semoga saja engkau dapat berumur panjang, hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga sebagian orang bisa mengambil manfaat darimu, denganmu, dan sebagian yang lain merasa celaka denganmu, yakni orang-orang kufar. Dan itu terbukti nanti ke depannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, dan bahkan sampai pada pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan bahkan sampai pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib barakallahu fikum. Dan beliau termasuk di antara panglima perang yang ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab, dan dialah yang menjadi panglima pada perang Al-Qadisiyah, yang disitulah naam panji-panji bangsa Persia diruntuhkan oleh kaum muslimin. Naam. Barakallahu fikum. Asyahid di sini adalah ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, naam, untuk menginfakkan 2/3 sampai separuh dari hartanya, Nabi mengatakan tidak. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas melanjutkan, saya menginfakkan 1/3 dari harta saya wahai Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, ya, dan itu pun sudah banyak. Dan Nabi mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu, ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan kurang, miskin, naam, sehingga mereka meminta-minta kepada orang-orang. Naam. Sehingga oleh karena itu, kalimat dari Nabi, naam, ats-tsuluts, itu adalah batasan maksimal untuk berinfak dalam keadaan seperti ini, atau berwasiat dalam keadaan seperti ini. Naam, hanya diperbolehkan maksimalnya hanya sepertiga, lebih dari itu tidak boleh. Dan dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, wa fi hadza dalilun ala annahu idza naqasa min anitsuluts fa huwa ahsan wa akmal. Maka pada ini terdapat dalil, yakni apabila kurang dari sepertiga itu lebih baik dan lebih sempurna. Nah, sedekah dalam keadaan seperti ini atau wasiat dalam keadaan seperti ini, apabila kurang dari sepertiga dari hartanya, itu lebih baik dan lebih sempurna. Sehingga oleh karena itu, walihadza qala Ibnu Abbas, sehingga oleh karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan, "Lau annan nas ghaddu 'anis min ats-tsuluts ila ar-rubu' li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsuluts wats-tsulutsu katsirun." Andai orang-orang naam barakallahu fikum menutup matanya dari sepertiga untuk beralih ke seperempat, yakni meninggalkan sepertiga dan beralih kepada hitungan seperempat, nominal seperempat, naam, andai mereka melakukan hal demikian. Dikarenakan Nabi mengatakan ats-tsuluts dan sepertiga itu banyak, kata Nabi, wats-tsuluts katsirun. Naam. Wa qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mewasiatkan seperlima dari hartanya, dan beliau mengatakan, ardo ma radiyallahu li nafsi, saya ridho dengan apa yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diriku. Sehingga oleh karena itu beliau mewasiatkan dengan seperlima dari hartanya. Nah, sehingga oleh karena itu, wa bihadza na'rifu anna amalan nasil yawma wa kaunahum yusuna bitsuluts bitsuluts khilaful aula wa in kana huwa jaizan. Maka dengan ini kita mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang pada hari ini, yang mana mereka mewasiatkan hartanya dengan sepertiga dari hartanya, ini menyelisihi yang lebih utama. Walaupun sepertiga itu boleh, akan tetapi yang lebih utama, an yakuna adna min ats-tsuluts. Walaupun sepertiga itu boleh, akan tetapi yang lebih utama adalah kurang dari sepertiga, immar rubu' awil khumus, baik itu seperempat atau seperlima. Nah, seperempat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Abdullah bin Abbas, adapun seperlima sesuai dengan yang dianjurkan siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Dan bahkan Syekh mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qala fuqaha'una rahimahullah, berkata para fuqaha kami rahimahumullah, nah, wal afdal an yusi bil khumus la yazidu alaihi iktida'an bi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal afdal, yang lebih utama agar dia berwasiat dengan seperlima, la yazidu alaihi, tidak kurang dari itu, iktida'an. Naam, hal ini untuk mencontoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Tidak lebih dari seperlima. Naam. Hal ini dalam rangka untuk mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Barakallahu fikum. Naam, kita lanjutkan. yakni setelah kita membacakan hadis innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi thulutsi amwalikum ziyadatan fi amalikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebolehan bagi kalian ketika menjelang wafat kalian untuk mensedekahkan sepertiga dari harta kalian ziyadatan fi amalikum. Hal ini untuk menambah amalan kalian. Ini batas maksimal. Seperti yang kita sebutkan tadi, kurang dari sepertiga lebih baik. Naam, dan bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, naam seperlima itu batas maksimal yang terbaik. Naam, dan dianjurkan untuk tidak lebih dari seperlima dalam rangka mengikuti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Fadalla al-hadith wa ma warada bi ma'nahu ala annahu yajuzu at-tasarruf lil marid marad al-maut fi thuluthil mal li anna atiyatahu min ra'sil mal tadurru bil warathah faruddat ila thuluth kal wasiyyah. Maka hadith tersebut dan apa saja yang datang dengan makna yang sama dari hadis tersebut, ala annahu yajuz, menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk melakukan aktivitas terkait dengan harta yang dimiliki oleh orang yang sakit, yang mana sakitnya itu mengkhawatirkan kematian. Naam, dia diperbolehkan untuk beraktivitas dengan sepertiga dari hartanya. Dikarenakan pemberiannya dari seluruh hartanya itu dapat memudaratkan ahli warisnya. Nah, memudaratkan ahli warisnya. Dia tidak boleh membelanjakan lebih dari sepertiga dari hartanya. Kenapa demikian? Karena hal itu memudaratkan ahli warisnya. Faruddat ila thuluth kal wasiyah. Sehingga oleh karena itu barakallahu fikum, nominal maksimal dikembalikan kepada sepertiga sebagaimana wasiat, sebagaimana hal ini berlaku kepada wasiat. Naam. Barakallahu fikum. Amma idza kana al-maradu muzminan. Adapun kalau seandainya sakitnya itu sakit yang barakallahu fikum bertahun-tahun, sakit yang enggak sembuh-sembuh. Naam, sakit yang susah untuk disembuhkan. Dan jarang orang yang sembuh dari penyakit tersebut. Atau bahkan bisa dikatakan mustahil. Walakinnahu ghairu mukhawwif. Akan tetapi sakit tersebut tidak mengkhawatirkan kepada kematian. Walam yalzamhu al-firosh. Dan dia tidak terus berbaring di atas pembaringan. Nah, kama radis sukari wa ghairihi, seperti sakit gula, diabetes. Nah, susah disembuhkan, menahun terus menerus. Barakallahu fikum. Dan wallahu taala alam bisawab, apakah ada yang bisa sembuh dari penyakit ini. Nah, sakitnya menahun, akan tetapi tidak mengkhawatirkan kepada kematian atau selain dari penyakit gula itu. Fa fi hadhil hal tusbihu tabarru'atuhu min jami'i malihi katabarru'atis sahih. Maka dalam keadaan sakit yang seperti ini, naam, aktivitas dia terkait dengan hartanya, terkait dengan seluruh hartanya, hukumnya sama seperti orang yang sehat. Naam, seperti orang yang sehat. Li'annahu la yakhafu minhu ta'jilal maut. Li'annahu la yakhafu minhu ta'jilul maut. Dikarenakan tidak ada kekhawatiran dari orang ini barakallahu fikum, misalnya tiba-tiba dia meninggal, tidak ada kekhawatiran demikian. Kasyaikhil kabir. Seperti orang yang sudah tua renta. Amma idza alzamahu al-firasy. Adapun kalau seandainya dia terus berbaring, terus berbaring tidak bisa beraktivitas. akibat penyakit tersebut, penyakit yang menahun tersebut, mengharuskan dia terus berbaring. Fala tasihu tabarru'atuhu wala wasayahu illa fi hududis thuluts li ghairil warid. Maka tidak sah tabarru'at, pemberian dia dan wasaya dia, wasiat dia terkait dengan hartanya, nah tidak sah lebih pada batasan sepertiga. Nah, li ghairil waris, selain untuk selain dari ahli waris. Maksudnya di sini adalah, nah, dalam keadaan sakit seperti ini yang menyebabkan dia harus terus barakallahu fikum berbaring di atas kasur istirahat, yang mana penyakitnya ini tidak bisa untuk disembuhkan atau mustahil atau kemungkinan sembuhnya itu sangat tipis sekali. Nah, terkait dengan harta dia, pemberian dia atau wasiat dia, nah, tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, untuk diberikan kepada selain ahli waris, tidak boleh lebih dari sepertiga. Wasiat itu enggak sah kepada ahli waris. Nah, wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata li waritsin. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap pemilik hak bagiannya. Allah sudah menyebutkan bagiannya. Seorang istri apabila dia tidak memiliki, apabila si bapak tidak punya anak, maka dia mendapatkan seperempat dari peninggalan suaminya. Kalau si bapak atau kalau si suami ini memiliki anak, maka dia mendapatkan seperdelapan. Suami, nah, suami dia akan mendapatkan warisan dari istrinya apa separuh dari harta istrinya kalau seandainya sang istri tidak punya anak. Kalau seandainya sang istri punya anak, nah, si suami mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, lalu berapa bagian untuk anak-anak? Nah, berapa bagian untuk anak-anak? Anak-anak itu bagiannya tidak ada ketentuannya. Dia mendapatkan sisa. Anak laki-laki ataupun anak perempuan, dia akan mendapatkan sisa setelah dibagi. Setelah dibagi untuk istrinya, nam, untuk ibunya, untuk bapaknya, barakallahu fikum, si anak mendapatkan sisa. Walaupun sisa, mereka akan mendapatkan bagian yang paling banyak. Insyaallah akan kita pelajari. Nam, barakallahu fikum. Li'annahu maridun mulazimun li firashihi yukhsha 'alaihi minal maut. Fala tu'tabaru tasarrufatuhu wa tabarru'atuhu fi hadhil hal kal marid maradul maut. Dikarenakan dia sakit yang selalu berbaring di atas kasurnya dan dikhawatirkan atasnya kematian, fala tu'tabaru tasarrufatuhu, sehingga tidak dianggap aktivitas dia terkait dengan hartanya atau pemberian dia dari hartanya, fi hadhil hal, nam, dalam keadaan seperti ini, kal marid maradul maut, seperti orang sakit yang mana sakitnya itu mengkhawatirkan kematian. Nam, enggak boleh lebih dari sepertiga. Nam, berikutnya adalah al-babu tsani al-wasiyah wa fihi mas'alatani. Yang kedua, bab yang kedua adalah wasiat, tentang wasiat. Pada bab ini ada dua pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, maknaha wa adillatu masyru'iyatiha. Makna wasiat dan dalil-dalil disyariatkannya wasiat. Ta'rifuha al-wasiyatu lughatan ma'nahu al-ahdu ilal ghairi awil amru. Nah, Al-wasiyah secara bahasa maknanya al-ahdu ilal ghair. Nah, pemberian atau keputusan kepada orang lain, awil amr atau perintah. Ini makna secara bahasa. Wa syar'an hibatul insan ghairahu ainan au dainan au manfa'atan ala am yamlika al-musalahu al-hibata ba'da mautil musi. Pemberian seseorang kepada orang lain berupa benda atau hutang piutang atau manfaat ala an yamlikal musalahu, agar orang yang mendapatkan wasiat tersebut memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Ba'da mautil musi. Al-musi artinya yang berwasiat. Al-musolahu artinya orang yang mendapatkan wasiat. Nah, jadi pemberian orang, seseorang memberikan berupa benda atau yang lainnya agar orang yang mendapatkan wasiat ini memiliki pemberian tersebut setelah meninggalnya orang yang memberikan wasiat. Wa qad tashmalul wasiyatu ma huwa a'ammu min dhalik fatakunu bima'na al-amru bitasarruf ba'dal mauti kama arrafaha ba'duhum bidzalika. Dan wasiat, kadang makna wasiat ini lebih umum daripada yang kita sebutkan tadi. Nah, kadang makna wasiat ini lebih umum dan mencakupi daripada yang kita sebutkan tadi di atas. Sehingga fatakunu bima'na, dan sehingga makna wasiat bisa menjadi al-amru bitasarruf ba'dal mauti. Perintah untuk melakukan sesuatu setelah dia meninggal. Nah, dia melakukan, menyebutkan perintah kepada siapa saja yang dia berikan wasiat untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Nah, hal ini sebagaimana yang didefinisikan oleh sebagian ulama. Fatasmalul wasiyatu li syakhsin bi ghaslihi. Sehingga wasiat ini bisa mencakupi wasiat seseorang tentang nam siapa yang akan memandikan dia, memandikan jenazah dia. Nam awis salati alaihi imaman, siapa yang akan menjadi imam untuk jenazah dia. Au daf'i syai'in min malihi li jihatin, atau untuk memberikan sebagian dari hartanya, barakallahu fikum, dalam langkah pihak tertentu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.